sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sudahlah, cukuplah sampai di sini. Kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih sudah berakhir di sini saja. Sudahlah, cukuplah sampai di sini.